Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amman ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan buku pengantar fikih jual beli, dan kita sampai pada pembahasan pembagian harta haram. Anda yang punya bukunya silahkan dibuka mulai halaman 200. Di buku ini saya sebutkan bahwa secara umum harta haram dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah haram zatnya, dan yang kedua haram karena cara mendapatkannya. Yang pertama haram zatnya, sehingga dia berpindah kemanapun zatnya tetap haram. Yang kedua haram karena cara mendapatkannya, berarti aslinya zatnya halal tapi didapatkan dengan cara yang tidak benar. Kita akan bahas yang pertama, yaitu harta haram karena zatnya. Untuk harta haram karena zatnya, ulama memberikan pembagian ada 4 macam. Yang pertama adalah benda haram yang sama sekali tidak memiliki manfaat yang mubah, sama sekali tidak memiliki manfaat yang diperbolehkan, seperti khamr, berhala, alat musik, dan boleh kita tambahkan seperti rokok. Benda-benda seperti ini tidak memiliki manfaat sama sekali, sehingga dia harus dibuang dan tidak boleh disimpan. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika khamr itu dilarang oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para sahabat, ahrikha, tumpahkan khamr itu. Buang semua khamr itu. Sehingga tidak boleh disimpan dan tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun, karena dia tidak bisa dimanfaatkan. Saya kasih catatan kaki yang menjelaskan tentang hukum menggunakan khamr sebagai obat. Dan itu sempat ma'ruf di masa silam, satu hal yang dikenal di masa silam, bahkan sampai zaman sekarang masih ada ya. Makanya kadang di beberapa penjual jamu mereka menjual anggur kolesom, ya, betul ya, dengan alasan itu sebagai obat, biar badannya anget, yang pegel-pegel biar hilang pegelnya. Bolehkah seperti ini? Kita coba baca catatan kaki. Jumhur ulama berpendapat harus dijauhkan dan tidak boleh dimanfaatkan, sehingga khamr wajib dibuang, tidak boleh disimpan. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, dhahaba jumhurul fuqaha ila tahrimil intifa'i bil khamri lil mudawah. Jumhur ulama berpendapat haramnya memanfaatkan khamr untuk pengobatan atau pemanfaatan yang lainnya, wa ghairiha min aujuhil intifa', ka istihdamiha fid duhan au ta'am bal attin. Seperti digunakan untuk campuran makanan atau parfum atau membasahi adonan semen. Semuanya dilarang. Kita mengetahui begini, hampir semua benda yang ada di sekitar manusia dia punya manfaat. Tapi apakah manfaat itu boleh dihargai ataukah tidak boleh dihargai? Jika benda itu pada asalnya benda yang sama sekali enggak punya manfaat, meskipun dia punya manfaat, meskipun misalnya kecil ya, tapi manfaat ini tidak boleh dihargai. Di antaranya khamr. Dulu sebagian orang mengencerkan tanah liat yang mau digunakan untuk cat tembok di masa silam, atau campuran untuk mengaci tembok atau apa, itu diencerkan pakai khamr. Kenapa? Ya kita tahu ketika khamr ini mengandung alkohol, maka daya khamr untuk bisa mengencerkan benda-benda yang rekatnya kuat seperti lumpur, itu akan lebih maksimal dibandingkan air. Dan kita bisa lihat seperti cat yang dia oil base, dia tidak bisa diencerkan dengan air, tapi bisanya diencerkan dengan thinner misalnya. Atau benda-benda yang lain yang keras, dia bisa diencerkan dengan menggunakan alkohol. Intinya, mereka menggunakan itu untuk adonan semen. Dan juga kita bisa melihat mereka menggunakan itu untuk campuran khamer, untuk campuran parfum. Sehingga parfum itu ketika disemprotkan, maka bisa lebih maksimal mengenai badan. Atau untuk campuran makanan, makanan dikasih khamer. Nah, ini hukumnya tidak diperbolehkan menurut jumhur ulama. Karena Allah perintahkan agar khamer itu ditinggalkan. Dan perintah itu ada di surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, kemudian ansab, berhala, azlam, mengundi nasib, min amali syaitan, itu semuanya adalah kebiasaan setan. Fajtanibuhu, karena itu jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Dalam ayat ini Al-Qurtubi memberikan keterangan, qauluhu fajtanibuhu, firman Allah, jauhilah dia, yaqtadil ijtinabal mutlaq alladhi la yantafi'u ma'hu bisyai'in biwajhin minal wujuh. Maka di sana menuntut harus dijauhi secara mutlak, di mana tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan apapun, baik dengan cara diminum, dijual, dijadikan, ditakhlil, dijadikan sebagai khal, dijadikan sebagai cuka, atau untuk pengobatan atau yang lainnya. Wa ala hadza tadullu al ahaditsu al waridatu fil bab. Dan inilah yang sesuai dengan kandungan hadis yang menjelaskan masalah ini, yaitu pada waktu khamar diharamkan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, afala naj'aluhu khallan, ya Rasulullah, boleh enggak khamar ini kami jadikan sebagai cuka? Itu sayang, khamar sekian gentong, sekian drum, jumlahnya banyak. Kalau semuanya dibuang, itu apa enggak mubadir? Padahal masih bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai cuka. Apa jawab Nabi SAW? La ahrika. Enggak boleh, tuangkan semuanya, buang semuanya. Sehingga semua khamar dibuang ketika itu, dan tidak disisahkan sepeser pun. Dan itulah yang dimaksud oleh Al-Qurtubi, banyak hadis yang menjelaskan bahwa penyelesaian yang diberikan oleh Nabi SAW terkait khamar adalah dibuang semuanya. Baik, saya coba detailkan ini dengan beberapa kasus yang ada di masyarakat kita. Bagaimana hukumnya parfum yang mengandung alkohol? Yang kedua, masak menggunakan rum atau dicampuri dengan biji pala. Bagaimana pula ketika orang mengkonsumsi makanan yang di situ mengandung pala? Tayyib. Barangkali perlu kita jelaskan tentang definisi khamr terlebih dahulu ya. Khamr itu didefinisikan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dengan kalimat al-khamru ma khamar al-aqla. Al-khamru ma khamaral aqla. Yang dimaksud khamar adalah sesuatu yang menutupi. Khamara artinya menutupi. Dalam bahasa Arab, jilbab itu disebut khimar, menutupi. Dalam bahasa Arab, jilbab disebut khimar. Ini artinya jilbab ya. Khamara berarti dia menutupi akal. Disebut khamar jika dia menutupi akal. Dalam bahasa lain, khamar artinya adalah sesuatu yang memabukkan. Kata kuncinya adalah memabukkan. Berarti kalau dia tidak memabukkan, bukan khamar. Contohnya apa? Apa hukum makan tape? Coba makan tape setengah kilo, mabuk enggak? Tidak. Orang makan peyem satu batang besar, mabuk enggak? Tidak. Berarti dia bukan khamar. Apa hukum makan durian? Orang makan durian misalnya 5 buah gede-gede, mabuk enggak dia? Tidak, cuman bikin kanker ya, kantong kering maksudnya ya, karena mahal. Baik, selama dia tidak mabuk, tidak memabukkan, maka dia bukan khamr. Karena itu khamr, karena itu khamr tidak identik dengan alkohol, tidak identik dengan alkohol. Sehingga acuan disebut khamr atau bukan khamr itu bukan melihat apakah dia mengandung alkohol atau tidak mengandung alkohol. Tape itu kaya dengan alkohol. Kemudian durian, bahkan hampir semua buah-buahan mengandung alkohol. Anda mungkin bisa lihat di internet, buah ini mengandung alkohol berapa persen, ini mengandung alkohol berapa persen. Tapi ketika dia dikonsumsi, ini tidak memabukkan. Sehingga khamr intinya ini ya, dia memabukkan. Tayyib. Karena itu ketika ada sebuah makanan yang dia misalnya 0% alkohol, 0% alkohol, boleh enggak dia dikonsumsi? Boleh enggak yang 0% alkohol dikonsumsi? Ya tergantung apakah dia memabukkan atau tidak. Air kemasan itu, air mineral kemasan itu 0% alkohol. Tapi apakah dia boleh dikonsumsi? Boleh. Kenapa? Enggak memabukkan. Dia air mineral kemasan. Namun kalau ada minuman yang memang dikenal masyarakat itu adalah minuman memabukkan, diiklankan 0% alkohol, tapi dia ketika dikonsumsi tetap memabukkan, hukumnya haram karena dihukumi sama sebagaimana khamr. Ganja itu bukan karena faktor alkoholnya yang bisa bikin mabuk. Biji pala juga bukan karena faktor alkoholnya yang bisa bikin mabuk. Kemudian apa kemarin bang? Jamur letong. Nah itu, ini pariane orang Klaten kan ya, yang itu bisa bikin mabuk. Orang ngefly dengan makan jamur kotoran sapi. Nah, tapi itu bukan karena alkoholnya. Kecubung, ada ya kecubung ya, itu juga bukan karena alkoholnya. Berarti intinya dia tidak identik dengan alkohol, tapi kata kuncinya adalah memabukkan. Tayyib. Sehingga meskipun 0% alkohol, tapi dia ketika dikonsumsi memabukkan. Betul dia tidak mengandung etanol, tidak mengandung alkohol, tapi dia mengandung gugus karbon yang lain. Mungkin butanol yang bikin buta atau metanol yang bikin mati ya. Tapi intinya dia memabukkan. Sudah? Nah, sekarang kalau ada begini ya. Ini ada alkohol. Biasanya yang dijual di pasaran kan 70% alkohol. Kemudian di sini dicampurkan dengan air. Ya. Jadilah air beralkohol. Jadilah air beralkohol. Air beralkohol ini halal atau haram? Halal atau haram? Jawabannya ya tergantung kadarnya. Jika memabukkan, nah, halal atau haram? Pertanyaannya adalah apakah memabukkan? Kalau memabukkan haram, kalau tidak memabukkan tidak haram. Kita sering menjumpai ini, misalnya obat yang di situ ada kandungannya ya plus 2% alkohol, terutama obat batuk biasanya. Nah, obat batuk yang mengandung 2% alkohol ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak, mabuk enggak? Oh, enggak mabuk, Pak. Tapi mati. Oh, berarti dia bukan khamr. Kenapa? Khamr itu memabukkan dan bukan mematikan. Ya. Sehingga dia misalnya sebuah obat, ya, yang satu botol 60 mili. Dosis letalnya misalnya 50 mili. Padahal ini isinya 60 mili. Itulah kalau diminum satu botol, bisa menyebabkan orang mati. Berarti dia mati bukan karena faktor alkoholnya, tapi karena overdosis. Dia mengkonsumsi melebihi dari dosis letal misalnya. Baik, kalau yang seperti itu tidak kita sebut sebagai khamr. Ini bukan khamr, ya. Bukan khamr. Meskipun dia mengandung alkohol, karena dia tidak memabukkan. Yang lain, ada rum dicampur di masakan. Setelah rum ini dicampur di masakan, jadilah roti misalnya, ya. Baik, roti itu gede sekali, wah, satu nampan. Dia mengandung rum misalnya berapa mili. Rum itu cairan apa padat, kurang tahu, ya. Pokoknya dia dikasih rum yang jumlahnya banyak, jadilah roti. Lalu roti itu dimakan dalam jumlah banyak, satu nampan gede, ada orang memakannya. Mabuk gak dia? Enggak, cuman kemlekeren. Kenapa? Kekenyangan misalnya. Nah, itu bukan memabukkan, tapi dia kekenyangan karena kebanyakan makan roti. Berarti roti yang mengandung rum ini bukan khamr. Dalam arti boleh dimakan. Sudah? Yang ketiga, contoh yang lain misalnya biji pala. Kalau orang mengkonsumsi biji pala bisa ngefly. Berarti dia termasuk khamr yang bisa memabukkan. Lalu dia dicampurkan dengan masakan. Jadilah rendang misalnya. Jadilah rendang. Orang makan rendang yang masaknya dicampur biji pala 1 kilo. Mabuk enggak? Tidak. Tapi mungkin dia sakit perut. Nah, sakit perut dengan mabuk beda. Berarti ketika dia enggak mabuk, ini bukan khamr. Dan begitu seterusnya. Sudah? Yang kita bahas itu hukum di sini, ya. Yang kita bahas itu hukum di sini. Dia bukan khamr. Kalau bukan khamr berarti boleh dikonsumsi karena tidak memabukkan. Namun ya, bukan berarti diperbolehkan untuk secara sengaja mencampurkan rum atau biji pala ke makanan. Sehingga ada makanan sedang dimasak gitu, ya. Sedang dimasak, Anda secara sengaja mencampurkan rum, Anda secara sengaja mencampurkan biji pala, hukumnya dilarang. Karena rum dan biji pala ini khamr. Sehingga enggak boleh disimpan, buang. Ya. Tapi kalau ada makanan jadi yang sudah mengandung tadi, dikonsumsi boleh enggak? Kembali kepada pertanyaan, apakah memabukkan atau tidak? Tidak, berarti silahkan dimakan, diperbolehkan. Dipahami, ya? Tayyib. Dulu cuka namanya khal dalam bahasa Arab, ya. Itu ada dua. Ada yang dia alami, ada yang hasil fermentasi manusia. Sebenarnya dua-duanya hasil fermentasi, ya. Tapi ini dari manusia. Yang alami, ada orang yang misalnya punya khamr terus tersimpan dalam waktu lama, dia lupa. Akhirnya karena kelamaan dia mengalami fermentasi, jadilah cuka. Terus ketemu. Nah, ketemunya sudah dalam bentuk cuka. Maka ini boleh dikonsumsi. karena dia terjadi secara alami. Artinya di luar kesengajaan. Yang kedua, cuka yang terjadi karena fermentasi manusia. Dia sengaja memperam, ya, diperam, homonnya diperam, kemudian nanti berubah jadi cuka secara sengaja. Maka yang kedua ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang dulu pernah ditanyakan oleh sahabat Tolha atau sahabat Abu Tolha, ayah tirinya Anas bin Malik, ya Rasulullah, afala naj'alahu khallan? Ya Rasulullah, boleh enggak khamar itu kami fermentasi dan kami jadikan sebagai khal? Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ahrikha huwa haram. Enggak boleh buang itu karena dia adalah haram. Demikian pula dulu para sahabat ada yang tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang khamar, mau dijadikan sebagai obat. Mau dijadikan sebagai obat. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innaha da'un wa laysa bidawa. Khamar itu penyakit dan bukan obat. Dan Allah Ta'ala tidak menurunkan obat dari sesuatu yang haram. Tayyib. Ini penjelasan yang perlu kita perhatikan agar kita bisa mengetahui definisi dari khamar dan batasan kapan sesuatu itu disebut khamar. Parfum, ya. Parfum yang dia oil base. Ketika dia oil base, maka dia dicampuri khamar, dicampuri alkohol. Baik, jadilah parfum beralkohol, parfum spray misalnya. Parfum spray, dia parfum spray ini kalau dikonsumsi memabukkan atau tidak? Oh enggak pak, itu mematikan, jadi racun ini. Baik, berarti dia bukan khamr. Sudah? Karena bukan khamr, maka parfum spray ini tidak najis, tidak dihukumi sebagaimana khamr. Dia dihukumi racun. Kembali kepada batasan tadi, khamr adalah sesuatu yang menutupi akal. Berarti kalau tidak menutupi akal, tapi mematikan, itu racun. Dan nyimpan racun boleh, tapi nyimpan khamr dilarang. Kok bisa? Karena larangan yang ada adalah menyimpan khamr berdasarkan perintah Allah di surat Al-Maidah tadi, fajtanibuhu, jauhilah dia. Sedangkan nyimpan racun tidak dilarang. Kita punya banyak racun di rumah. Racun semut, racun tikus, racun serangga, apa misalnya baygon atau vape. Dan itu disimpan enggak apa-apa. Sabun itu semuanya beracun ketika dikonsumsi, membahayakan bagi manusia. Namun dia boleh disimpan, boleh dimanfaatkan untuk selain yang membahayakan. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian kita kembali kepada pembagian harta haram. Yang kedua adalah benda haram yang memiliki manfaat yang mubah, namun tidak boleh diperjualbelikan, seperti anjing. Allah izinkan untuk dijadikan sebagai anjing pemburu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengizinkan anjing penjaga, anjing yang mengarak binatang ternak yang disebut dengan kalbul masyiyah. Termasuk juga anjing yang digunakan untuk menjaga tanaman, kalbu harthin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man iqtana kalban illa kalba masyiatin au kalba harthin nuqisa min ajrihi kulla yaumin kirat. Barang siapa yang merawat anjing, kecuali anjing tanaman, untuk menjaga tanaman, sehingga anjing kalau dijaga atau tanaman kalau dijaga oleh anjing, nanti tidak ada kambing liar yang menerobos masuk kemudian makan. Atau yang kedua adalah anjing untuk menjaga binatang ternak, dia yang giring kambing. Dan termasuk yang diperbolehkan adalah anjing buruan. Kalau selain anjing-anjing ini, ketika dia dirawat, maka setiap hari pahalanya dikurangi sebanyak 1 kirot. Termasuk juga bangkai. Dia ketika disamak kulitnya, maka kulitnya boleh dimanfaatkan. Kambing mati, kulitnya disamak, maka kulitnya boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh dijual. Termasuk lemak bangkai yang bisa dimanfaatkan untuk minyak. Nabi SAW bersabda, Inna allaha idha harrama ala qawmin akla syai'in harrama alaihim thamana. Apabila Allah mengharamkan satu kaum untuk makan sesuatu, maka Allah haramkan hasil penjualannya. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, Ara'aita luhum asyahm, Ara'aita luhumuha. Ya Rasulullah, bagaimana dengan syuhumaha, bagaimana dengan lemaknya, yang itu bisa kami gunakan untuk bahan bakar sentir. Sentir itu lampu teplok. Aduh, sama saja ya. Lentera, bahan bakar lentera, yang itu juga bisa digunakan untuk menutupi permukaan perahu, ngecat permukaan perahu biar perahu itu menjadi adhesif terhadap air, sehingga dia tidak kerembesan air, maka permukaan luarnya dikasih lemak. Orang masa silam seperti itu. Bolehkah kita manfaatkan lemaknya bangkai? Nabi SAW tidak melarangnya, tapi yang beliau larang adalah menjualnya. Sehingga ini menunjukkan bahasanya untuk bangkai dimanfaatkan boleh. Nah, turunan dari itu banyak. Misalnya kotoran manusia, boleh gak dipakai pupuk, Pak? Ya kalau emang itu memberi manfaat silahkan. Kalau dijual gak boleh. Sehingga jualan kotoran manusia gak boleh. Menurut mazhab Syafi'iyah, kotoran binatang ternak najis. Kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam najis. Karena dia benda najis, maka tidak boleh diperjualbelikan. Terus gimana? Boleh dimanfaatkan, tapi gak boleh diperjualbelikan. Nah, di masyarakat kita, karena menganut mazhab Syafi'iyah, mereka punya pemahaman, tuku letong, beli letong sapi, beli kotoran sapi, hukumnya dilarang. Akhirnya mereka gak beli, tapi ngasih beras. Ini sebagai gantinya. Bukan beli, tapi ngasih beras. Ya, padahal aslinya sama saja. Karena yang namanya jual beli itu kan tabadul, tukar menukar antara benda satu dengan benda dua. Letong ditukar dengan beras. Ya, ini termasuk jual beli, namanya jual beli barter. Maka siasat seperti ini tidak mengubah hukum. Tayyib. Tapi pendapat yang lebih kuat, dan itu pendapat beberapa mazhab yang lain, bahwa kotoran hewan yang halal dimakan, kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, tidak najis dan boleh diperjualbelikan karena dia benda yang tidak najis. Kemudian yang ketiga, benda yang haram dimakan namun halal dimanfaatkan dan halal diperjualbelikan. Contohnya keledai. Keledai jinak. Keledai jinak himar ya. Karena keledai itu ada dua. Ada keledai jinak, ada keledai liar. Kalau keledai jinak, himar ya. Keledai liar, zebra. Zebra itu sebutannya keledai liar. Ka'annahum humurum mustanfirah farrat min kaswar. Allah gambarkan dalam Al-Quran, orang-orang kafir itu lari dari Quran, digambarkan oleh Allah, ka'annahum humurum mustanfirah. Mereka itu seperti himar-himar yang berlarian. Farrat min kaswara, yang lari dari singa. Dan itu gambaran keledai. Keledai ketika melihat singa, wah, lari terbirit-birit. Orang kafir, takutnya mereka kepada Quran, itu digambarkan oleh Allah seperti keledai atau seperti zebra yang ketika melihat singa lari terbirit-birit. Kemudian di sini saya sebutkan termasuk di antaranya adalah kucing. Dan ini pendapat jumhur ulama, hukumnya boleh diperjualbelikan. Saya kasih catatan ya. Ini pendapat jumhur ulama. Syafi'iyah membolehkan, Hanafiyah membolehkan, Malikiyah membolehkan. Yang melarang Hambali. Yang melarang Hambali. Baik, dari kasus ini saya memahami seperti ini ya. Banyak masyarakat kita mengklaim dirinya Syafi'iyah, tapi karena gurunya menyampaikan penjelasan berdasarkan madhab Hambali, mereka gak ngerti kalau ini bertentangan dengan madhabnya. Ya diterima saja. Akhirnya umum di masyarakat jual beli kucing dilarang, jual beli kucing gak boleh. Padahal dalam madhabnya, dalam madhab Syafi'iyah dibolehkan. Yang melarang adalah madhab Hambali. Makanya yang lebih tepat, madhabnya orang awam adalah madhab gurunya. Madhabul ammi madhabu syaikhihi. Madhabnya orang awam adalah madhabnya gurunya. Sehingga orang awam tidak bermadhab. Maka kalau masyarakat umum ditanya, bapak madhabnya apa? Kalau dia berani ngomong Syafi'iyah, sebenarnya itu gak benar ya. Karena dia gak ngerti madhab Syafi'iyah itu apa, detailnya seperti apa, dia gak ngerti. Dia bisa jadi wudu dengan menggunakan madhab Hambali atau madhab Maliki, tapi dia gak merasa kalau sebenarnya dia sudah berada di luar madhab Syafi'iyah. Ibnu Qayyim mengatakan, wakal humuril ahliyah wal bighal wa nahwiha mimma yahrumu akluhu tunal intifa'i bihi. Seperti keledai Cina, bigol. Bigol itu peranakan antara keledai dengan kuda. Kuda halal, keledai haram. Kuda jantan kawin dengan keledai betina. Mana? Nah, anaknya itu namanya bigol. Hewan seperti ini haram untuk dimakan, namun tidak haram untuk dimanfaatkan. Sehingga boleh diperjualbelikan. Jual beli keledai boleh, jual beli bigol juga boleh. Yang keempat, benda yang asalnya halal namun dia berpotensi digunakan untuk yang haram. Benda semacam ini tidak boleh diberikan kepada orang yang akan menggunakannya untuk tujuan yang haram, baik dengan cara cuma-cuma, gratisan, maupun dengan cara berbayar, yaitu melalui jual beli. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, kariha Imran ibnu Husain bay' as-silah fil fitnah. Sahabat Imran bin Husain membenci orang melakukan jual beli senjata dalam suasana konflik. Karena ketika suasana konflik, Muslim dengan Muslim tegang, lalu kita jual senjata, mungkin laris, tapi senjata kita dimanfaatkan untuk bunuh orang. Dan itu kita menjadi sebab terjadinya perbuatan yang haram. Tayyib. Nah, ini jawaban untuk banyak kasus ketika orang menjual berbagai macam komoditas yang punya dua potensi. Misalnya baju wanita yang tidak menutup aurat ya. Daster yang cuman sampai lengan, yang kelihatan betisnya. Boleh enggak itu dijual? Ya, jawabannya tergantung siapa konsumennya. Jika konsumennya adalah orang yang tidak akan menggunakan baju seperti ini kecuali di dalam rumah, silahkan. Tapi kalau baju ini akan dipakai untuk keluar rumah, ya Anda tidak boleh melayani orang seperti ini. Contoh yang lain, misalnya pakaian-pakaian yang buka aurat, maka tergantung konsumennya. Karena dia punya dua potensi, bisa dipakai untuk sesuatu yang mubah, dan sebaliknya bisa juga dipakai untuk sesuatu yang dilarang. Kemudian yang kedua, harta haram karena cara mendapatkannya. Zatnya halal seperti uang, bahan makanan dan seterusnya, namun haram karena diperoleh dengan cara yang tidak benar. Dan di sini saya bagi menjadi dua. Cara mendapatkan harta haram ada dua. Pertama, didapatkan dengan cara saling ridho. Yang kedua, didapatkan dengan cara yang zalim. Didapatkan dengan cara saling ridho. Yang kedua, didapatkan dengan cara yang zalim. Tayyib. Sehingga ini kalau kita buat skema ya, biar lebih mudah dihafal, mengenai pembagian harta haram. Tadi sudah kita sampaikan, dibagi menjadi dua kelompok besar. Fokus di harta haram. Harta haram itu masuk juga benda haram. Yang pertama, haram karena zatnya. Dan ini tadi ada berapa? Ada empat. Pertama, tidak manfaat 100%. Kalaupun ada manfaatnya, itu enggak diperhitungkan. Tadi kita sebutkan contohnya khamr, berhala, alat musik, enggak ada manfaatnya 100%. Sehingga yang seperti ini buang, karena tidak ada manfaatnya. Yang kedua, boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh dijual, ditransaksikan nggak boleh. Kita kasih contoh tadi seperti bangkai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada beberapa sahabat yang buang bangkai kambing. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kenapa kalian tidak sama itu kulitnya? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini bangkai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya tahu kalau itu bangkai. Lalu beliau mengatakan, idza dubigal ihab faqad tahur. Apabila kulit itu disamak, maka dia menjadi suci. Sehingga ketika dia dimanfaatkan boleh, tapi tidak boleh dijual. Bangkai dipakai untuk pupuk boleh, tapi tidak boleh dijual. Yang kedua, yang ketiga, boleh dimanfaatkan plus dijual, tapi tidak boleh dimakan. Contohnya tadi ya, apa contohnya tadi? Ada keledai, ada bigol, ada kucing, menurut pendapat jumhur ulama. Kemudian yang keempat, asalnya halal, tapi kadang dimanfaatkan untuk hal yang haram. Asalnya halal, tapi bisa digunakan untuk yang haram. Contohnya senjata. Maka di sini kita harus bisa pilih klien. Contoh yang lain ya, lem, terutama yang mereknya iPhone, itu bisa dipakai untuk ngelem, bisa dipakai untuk ngelem. Ya. Kalau dipakai untuk ngelem, ya ada benda yang mau dirakatkan, dikasih lem, raket. Bisa juga untuk ngelem ya, dipakai ngelem juga, jadi disedot terus ngefly. Maka pemanfaatannya tergantung dari siapa yang membeli. Sehingga penjualnya wajib memilih klien. Dulu ada obat namanya dextrometorphan, yang itu sudah ditarik di peredaran karena ternyata ini disalahgunakan, dipakai untuk campuran, dipakai untuk apa? Khamr ya. Campuran untuk memabukkan. Yang berikutnya adalah harta haram karena cara mendapatkannya. Harta haram karena cara mendapatkannya. Ada dua di sini. Pertama, didapatkan dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Contohnya judi, menang judi kan saling ridho. Riba, saling ridho. Apalagi? Sogok, suap, gratifikasi, dan turunannya. Termasuk jual beli sesuatu yang haram, jual beli berhala, jual beli patung, jual beli apalagi, jual beli khamar saling ridho, jual beli rokok saling ridho. Yang kedua, cara mendapatkan yang diiringi dengan kedzaliman, tidak saling ridho. Ya, contohnya banyak, maling, ngerampok, mengambil harta orang lain dengan cara yang dolim, banyak. Sudah? Sampai di sini kita belum membahas dari sisi bagaimana cara tobatnya. Kita baru membahas dari sisi pembagiannya. Nanti cara tobatnya ada sendiri. Terutama bagian yang kedua ini. Kita lebih banyak berkepentingan dengan bagian yang kedua. Harta haram karena cara mendapatkannya. Tobatnya gimana? Yang sudah dapat riba, yang dulu dapat suap, dapat tips, dan seterusnya. Kita belum bahas itu. Dolim juga sama. Dulu ngambil hak kantor, menggunakan fasilitas kantor belum bayar. Terus cara tobatnya gimana? Termasuk misalnya dulu waktu SMA naik angkot gak bayar, ke kantin makan gorengan 10, lapor 5. Itu cara tobatnya gimana? Dia harta haram yang didapatkan dengan cara yang dolim. Kita belum bahas di kesempatan kali ini, kita baru bahas dari sisi pembagiannya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu, bisa melalui line telepon 0812 2444 3344. Baik. Ada panggilan yang putus. Kita coba bacakan pertanyaan melalui WA sambil menunggu telepon yang masuk. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari pemirsa NB Official di Jogja. Ustaz, ana jualan baju, stok belanja dari Jakarta. Bajunya dari sana terdapat merek atau brand tempelan. Ana tidak tahu ternyata itu namanya brand luar negeri, walaupun hanya untuk tempelan saja. Namun ketika saya jual, brandnya dan tempelannya saya potong. Apakah seperti ini diperbolehkan Ustaz? Karena ana tidak mau jualan barang KW. Baik. Jika Anda sudah tahu itu barang KW, kemudian brandnya dipotong dan dihilangkan agar konsumennya tahu bahwasanya ini sebenarnya tidak bermerek seperti itu, maka insya Allah diperbolehkan dan Anda tidak masalah jualan baju seperti ini. Wallahu a'lam. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Ustaz, saya mau bertanya. Kan rencananya itu mau kerja sama-sama teman. Sistemnya itu gini. Jadi teman saya itu punya freezer. Punya saya apa? Saya yang bakalan mengisi isinya, makanan frozennya itu, Ustaz. Oh, freezer. Nanti sistemnya itu saya misalkan ngasih 1000, nanti terserah sama dia itu dijual berapa. Jadi itu boleh apa enggak, Ustaz? Berarti yang jual teman Anda? Iya betul, saya hanya ngedrop barangnya aja, Ustaz. Baik, cukup. Iya, ya, jazakallah khair, Ustaz. Wa jazakallah khairan. Baik. Praktek seperti ini ada di masa silam dan itu pernah dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, sebagaimana yang dikutip oleh Al Bukhari dalam sahihnya secara muallak. Secara muallak berarti tidak ada sanad. Ibnu Abbas mengatakan, la ba'sa ayyakula bi hadza tsauba famazada ala kadza wa kadza fawalaka. Boleh seseorang mengatakan, tolong jualkan nugget ini, pokoknya dari saya 1000, nanti kamu mau melebihkan berapapun terserah. Dan itu diperbolehkan oleh Ibnu Abbas. Dan praktek ini ma'ruf di masa silam. Wallahu ta'ala alam. Nah, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau tanyakan, saya bekerja sama dengan pengelola, saya sebagai investor. Nah, dalam perjalanan usaha itu saya menyediakan unit kendaraan, salah satunya untuk mempermudah mobilisasi transportasi peralatan Ustaz. Nah, apakah ini dibenarkan saya menarik sewa daripada mobil itu? Karena pada awalnya saya kan kerjasama sesuai dengan modal di luar daripada perhitungan keuntungan yang bagi hasil tadi, Ustaz. Baik, posisi mobil Bapak, apakah modal Bapak? Yang modal saya, Ustaz, modal saya. Tapi saya tidak masukkan dalam ibu saya itu. Saya hanya memberikan semacam fasilitas, kemudian saya tarik sewa, Ustaz, untuk mengangkat peralatan tadi semua yang berkaitan dengan produk. Baik, pertama saya mau tanya dulu, apakah dulu ada perjanjian ketika Bapak kerjasama dengan pengelola ini, nanti mobilnya harus saya sediakan dengan akad sewa. Ada perjanjian kayak gitu nggak? Saya sampaikan dan prinsipnya mereka setuju. Ya nggak apa-apa, daripada sewa mobil orang lain, mending mobil saya aja katanya. Itu, Ustaz. Maksud saya, apakah ini sifatnya insidental ataukah diperjanjikan? Boleh dikatakan diperjanjikan karena dia rutin, kata per misalnya 3 kali seminggu, kemudian dasar kebutuhan berapa kali, yang penting ditarik sewa gitu. Nah, daripada memakai mobil orang lain dengan posisi sewa yang sama, saya menyediakan mobil. Baik. Nah, itu bagaimana solusi yang terbaik, Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Sebentar, Ustaz, satu lagi, Ustaz. Silakan. Saya memberikan mengambil produk daripada supplier saya, Ustaz. Tapi supplier saya itu butuh semacam barang pengelolaan atau katakanlah mesin pengelolaan daripada produk itu, Ustaz. Ini bagaimana solusi yang terbaiknya, Ustaz? Apakah saya ini berikan mesin itu sebagai tarik sewa juga atau sebagai pinjamankah atau bagaimana, Ustaz? Artinya saya pinjam, artinya saya nilai mesin ini misalnya harganya 10 juta. Unit setiap mengambil produk itu saya potong daripada pinjaman 10 juta tadi. Baik. Bagaimana menurut Syekh, Ustaz? Nah. Itu aja, Ustaz. Nah. Barakallahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba jawab untuk yang kedua dulu. Anda mengambil produk dari supplier, lalu supplier itu membutuhkan mesin, dan Anda ingin membantu dia dalam bentuk mesin yang dia butuhkan. Bagaimana cara yang bisa dilakukan? Bisa dengan jual beli antara mesin dengan produk yang Anda ambil. Misalnya produknya dalam bentuk apa, misalnya tempe, dia butuh mesin pembuat tempe. Lalu Bapak langsung barterkan, baik saya beli tempe sekian kintal, bayarnya pakai mesin, yang harganya kurang lebih 10 juta. Berarti ini jual beli yang sah, satu yang diserahkan mesin, satu yang diserahkan tempe, tapi tempenya ini kredit secara bertahap. Ini boleh dengan ketentuan nilai tempe yang kredit tadi harus sudah ditetapkan. Nanti tempenya berapa kintal? Oh, sekian kintal. Per bulan dicicil sekian puluh kilo. Deal. Maka Anda ngambil satu bulan ini sekian kilo, sebulan ini sekian kilo. Hukumnya diperbolehkan, berarti di situ terjadi jual beli. Kemudian bisa juga dengan cara diinvestasikan. Saya investasi ini mesin, nanti kita bagi hasil, itu juga bisa. Atau bisa juga dengan syarat disewakan. Ini mesin saya sewakan per bulan sekian, dan nanti Anda juga ngambil barang di situ. Selama ini sifatnya insidental, dalam arti tidak dipersyaratkan ketika di awal akad, berarti itu tidak termasuk menggabungkan dua akad dalam satu akad. Tapi kalau itu dipersyaratkan, di mana pihak atau Anda mensyaratkan, saya akan ngambil produkmu dengan syarat kamu harus sewa mesin saya. Ini sudah beberapa kali kita jelaskan. Sebagian ulama melarang, seperti keterangan Ibnu Qudamah, karena berarti di situ mensyaratkan akad dengan akad yang lain. Terjadilah dua akad, pertama akad jual beli dan yang kedua adalah akad sewa menyewa. Wallahu taala alam. Selanjutnya kita coba lihat pertanyaan yang kedua. Di pertanyaan yang kedua, Anda tadi menyampaikan bahwa Anda investasi di sebuah usaha, lalu usaha itu membutuhkan kendaraan. Kemudian Anda ikut mensuplai kendaraannya. Makanya saya tanya, apakah itu dipersyaratkan di awal ataukah sifatnya insidental? Dan itu dua hal yang berbeda ya. Ini sebuah unit usaha. Kemudian di sini ada pengelola, ada Anda sebagai investor. Ini pengelola. Sudah? Kalau dulu Anda memberikan syarat ke pengelola, saya mau tanam modal dengan syarat kamu harus sewa mobil saya. Sehingga Bapak sudah sediakan mobil, atau memang usaha Bapak adalah rental. Kemudian Bapak mensyaratkan, saya mau tanam modal asal kamu nanti menyewa mobil saya. Berarti di situ menggabungkan dua akad. Yang pertama adalah akad syirkah, akad kerjasama, plus akad ijarah. Akhirnya pihak pengelola terpaksa setuju, ya sudahlah kami tersetuju aja Pak, yang penting pokoknya syirkah ini bisa tetap jalan. Nah ini yang dulu kita singgung, ini akad 1, ini akad 2. Dimana akad 2 itu syarat dari akad 1. Berbeda dengan yang kedua. Yang kedua itu unit usaha ini sudah jalan, bahkan sudah berlangsung selama sekian hari misalnya, sudah jalan. Lalu setelah jalan, investor ngasih mobil. Setelah jalan, investor memberikan mobil di unit usaha tadi. Sudah? Berarti ini bukan masuk syirkah plus akad ijarah, tapi yang terjadi terpisah antara akad syirkah dengan akad ijarah. Karena akad syirkahnya sudah berlangsung kemarin, akad ijarahnya baru dilakukan belakangan, dan ini bukan syarat, sifatnya insidental. Selama dia bukan syarat, sifatnya insidental, tidak kita sebut menggabungkan dua akad dalam satu akad. Dipahami insya Allah ya. Makanya kalau dulu pada waktu kesepakatan dengan pengelola, pada waktu kesepakatan dengan pengelola, Anda menyampaikan kita syirkah, usaha jalan, kemudian usaha butuh kendaraan, lalu Anda yang mensuplai, baik sewa saja punya saya, setuju, insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan Bapak. Pak, mau tanya Pak, sama Ustaz nih. Bisa? Silahkan Pak. Ya. Ini saya masukin, saya ada supplier dari perusahaan PTA. Nah, dalam PTA ini pembayarannya dia sekarang diundur jadi 2 bulan. Pembayarannya jadi 2 bulan. Nah, tapi terus oleh dari perusahaan si A ini dia ada bank C. Nah, yang mau menalangi dana dari si perusahaan A itu sebesar sekitar 2% gitu Pak. Nah, itu bagaimana Pak hukumnya buat saya? Kalau saya akan, jadi dia akan ditalangi dengan waktu 2 minggu gitu. Yang membayar 2% siapa Pak? Jadi saya dipotong gitu. Jadi dipotong. Gitu. Jadi waktu dipotong dari 2% dari bank gitu. Baik. Nah itu hukumnya gimana Pak? Itu kan tetap haram atau riba, gimana Pak? Baik, cukup Bapak? Ya, nah, itu aja Pak. Barakallahu. Ya, ya. Baik. Kejadian seperti ini cukup banyak di beberapa kasus, terutama ketika supplier dia tidak dibayar secara tunai. Dan tadi Anda sampaikan bahwa pembayaran untuk supplier A itu bisa mundur sampai 2 bulan. Lalu ditalangi oleh pihak bank. Ditalangi itu kan sama dengan diutangi. Bapak punya kewajiban 100 juta ke supplier A untuk Bapak bayarkan. Tapi karena Bapak enggak mampu bayar sekarang, ini saya utangi 100 juta. Tapi dengan ketentuan Bapak harus bayari kami 2%. Berarti 2 juta. Bapak bayari kami 2 juta. 2 juta itu apa? Kelebihan dari transaksi yang tadi kita sampaikan, yaitu kelebihan dari transaksi utang piutang. Dan kelebihan dari transaksi utang statusnya adalah riba. Hukumnya dilarang karena jelas ini transaksi riba. Solusi yang diperbolehkan bagaimana? Solusi yang diperbolehkan, ada penundaan pembayaran boleh, tapi jangan libatkan pihak ketiga untuk memberikan talangan. Kalau dia mau ngasih talangan silahkan, tapi tidak boleh minta kelebihan sepeser pun. Sehingga ngasih talangan 100 juta, ya dia keluarkan 100 juta, balik 100 juta. Kalau seperti itu diizinkan. Tapi kalau ngasih talangan dan dia nanti minta fee sekian persen dari nilai talangan yang dikeluarkan, berarti fee itu adalah riba yang dia dapatkan. Wallahu a'lam. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Fikum barakallahu. Iya. Ini Ustaz terkait jual beli keseharian, Ustaz. Kan kita kadang belanja ke Indomaret contohnya, Alfamaret, atau misalkan pengisian bensin. Kadang itu ada, kalau misalkan ada kelebihan, kemudian kelebihannya itu mereka ambil meskipun kita tidak bilang kita ridhokan, Ustaz, gitu ya. Namun gimana sebaliknya, kadang-kadang mereka juga sering ngelebihin gitu, ngelebihin kembaliannya ke kita karena nggak ada kembalian yang pas gitu. Jadi kita ada kelebihannya. Kan kita seringnya pergi dan kalaupun misalkan didonasikan, itu kan apakah boleh mendonasikan ke yayasan yang orang kafir, dan gimana nih hukum baiknya gitu, Ustaz? Kelebihan itu meskipun 25 perak atau 50 perak, 100 perak gitu, apakah ini akan berdampak jadi harta haram? Baik. Kita jelaskan kepada Allah khairan. Kelebihan yang terjadi pada uang pengembalian atau penyesuaian harga yang ada di toko, di swalayan dan seterusnya, itu semuanya kembali kepada kerelaan kedua belah pihak. Sehingga ketika di situ ada kelebihan misalnya 200 atau 100 rupiah, 250 rupiah, dan sama-sama saling ridho, urusan selesai. Tapi kalau tidak ridho, kalau tidak ridho, penyelesaiannya gimana? Ya terutang, gitu ya, terutang. Misalnya, Pak, ini kurang 50 rupiah, boleh nggak kelebihan itu untuk kami? Dan dia bilang, nggak boleh, nggak mau saya, pokoknya harus dibayar. Berarti terutang. Ya sudah, Pak, kami belum bisa bayar sekarang, semoga besok kami bisa bayar. Silakan Bapak datang lagi besok. Jarak antara rumah dia dengan toko itu 5 kilo. Hanya untuk ngambil 50 perak misalnya. Ya silahkan, sah-sah saja kalau dia mau. Tayyib. Dan nilai kecil seperti ini tidak perlu kita buat ribut, ya. Sehingga saya merasa heran ketika ada orang yang kurang pengembaliannya 100 rupiah, terus dikasih permen, akhirnya sampai ke pengadilan. Subhanallah. Ngapain sampai harus lelah seperti itu? Oh, kita kan sedang menegakkan keadilan, mau berlatih untuk disiplin dalam menegakkan keadilan. Ya bolehlah, tapi untuk kasus-kasus yang besar masih banyak, yang itu pengadilan tutup mata misalnya, atau ketika diproses juga gak selesai dengan baik. Ini kasus yang kayak gini sampai harus ke pengadilan, dan tentu saja memicu permusuhan yang lebih panas. Dan permusuhan yang lebih panas ini penyelesaian di akhirat lebih parah daripada kau relakan. Itu 100 rupiah dah saya relakan, selesai urusan. Nah, kemudian untuk masalah donasi, jika pemegang donasi adalah non muslim yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan kesyirikan atau syiar agamanya, maka kita tidak boleh terlibat. Karena itu ketika ditawarkan mau didonasikan, Anda tanya kemana? Ke PMI, silahkan, kasihkan saja. Atau kemana, misalnya ke unit, ke panti asuhan ini, kasihkan saja. Tapi kalau ke kegiatan gereja, misalnya, atau kegiatan non-muslim yang lainnya, Anda boleh tahan, dan Anda bisa minta. Wallahu ta'ala alam. Kita bacakan pertanyaan melalui WA. Pertanyaan dari sahabat Safda TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah diulang kenapa biji pala diharamkan? Syukran Ustaz. Bolehkah diulang kenapa biji pala diharamkan? Saya tidak pernah mengkonsumsi biji pala, tapi informasi yang saya dapatkan biji pala memabukkan. Seperti mirip seperti ganja, kemudian kecubung, atau tanaman-tanaman yang dia ketika dikonsumsi dia bisa bikin mabuk. Di Yaman itu ada tanaman seperti tembakau gitu ya. Tapi namanya gat, Dan itu dia tidak dimakan, tapi cuma dikunyah kayak orang nginang. Kemudian ditaruh di bagian belakang mulut. Ya. Dan orang kalau sudah ngegat itu dia bisa kuat enggak tidur dalam waktu yang lama. Ada seorang syekh yang beliau ngisi kajian ya, di Yaman. Masjidnya itu dekat pasar. Dan beliau sampaikan gat haram. Di bawahnya transaksi gat. Dan itu termasuk gat itu kalau di tempat kita seperti rokok. Dia kalau sudah ngegat itu dia ini mungkin enggak tidur dalam waktu yang lama. Makanya orang Yaman punya, kalau di daerah Yaman banyak ya, kalau di sini mungkin jarang. Di pipinya itu seperti ada benjol gitu ya. Itu berarti dia sedang mengulum gat. Dan itu diharamkan oleh para ulama karena dia bisa bikin nge-fly tapi ringan. Ya enggak sampai hilang sadar. Namun dia membahayakan bagi badan. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ini. Ini terkait mengambil manfaat dari transaksi hutang piutang itu berlaku kedua belah pihak atau gimana ya Ustaz? Contoh. Kalau misalnya kasusnya begini, apa kakak saya mau ngirim uang untuk orang tua lewat minimarket, tapi dia nggak paham caranya. Terus dia minta tolong sama saya. Tapi pada saat itu karena sibuk, kakak belum ngasih uangnya, sementara orang tua putus cepat. Akhirnya saya transfer dulu pakai uang saya. Terus seperti itu boleh tidak ya Ustadz ya? Nah. Terus nah. Yang kedua terkait kucing itu ya Ustadz, haramnya itu ada di mana ya? Karena di rumah tuh ada kucing, dia tuh kadang-kadang pada saat sholat tuh suka mondar-mandir atau menjilat gitu, itu gimana ya Ustadz ya? Mohon penjelasannya. Syukran jazakallahu khair barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu wa jazakumullahu khairan. Baik, untuk kasus seperti yang Anda ceritakan, Anda dengan kakak Anda, kakak mau kirim uang, kemudian Anda talangi dulu, insya Allah diperbolehkan, dan di situ tidak ada apa bentuk manfaat dalam apa memberikan utang. Anda memberikan utang ke kakak dengan cara Anda transfer dulu uangnya senilai 1 juta ke ibu. Anda nanti diganti oleh kakak 1 juta. Selesai. Anda enggak dapat manfaat apapun. Insya Allah tidak ada masalah. Bahkan kalaupun dapat manfaat, tapi manfaat itu tidak mungkin bisa dihindari, hukumnya boleh. Dulu sudah pernah kita sampaikan satu akad yang disebut dengan suftaja. Coba kita tuliskan di sini. Ada akad namanya akad suftaja. Mungkin masih ingat ini? Ini materi yang cukup lama ya. Ada orang yang mau melakukan safar dari Surabaya ke Jakarta. Si A mau melakukan safar dari Surabaya ke Jakarta dengan membawa uang senilai 100 juta. Ya, di sini dia bawa 100 juta. Kalau pakai jalan darat beresiko. Asumsinya enggak ada bank ya. Asumsinya enggak ada bank. Akhirnya si A menghubungi si B. Wahai B, saya mau utangkan ke kamu 100 juta. Tapi tolong saya dikasih tanda bukti. Kamu kan punya saudara C yang ada di Jakarta, yang dia orang kaya. Tolong saya dikasih tanda bukti, nanti saya akan tagih 100 juta kepada C saudaramu. Nah, akhirnya B ngasih tanda bukti. Sudah? Berangkatlah A ke Jakarta. Lalu dia menemui C menyerahkan tanda bukti tadi. Kemudian C, menyerahkan uang 100 juta kepada A. Baik, apa yang terjadi? A memberi utang ke B, lalu ditagih oleh A ke C, yang C ini adalah keluarganya B. Dan seperti ini diperbolehkan menurut pendapat jumhur ulama, dan itulah yang disebut dengan akad suftaja. Sudah. Contoh yang semisal bisa kita jumpai ya. A store uang ke bank senilai 100 juta. Berangkatlah A ke Jakarta. A setelah sampai di Jakarta, dia tarik uang dari bank yang sama. Ya. Ketika dia store uang ke bank, ini akadnya utang. Tapi kan banknya di Surabaya. Lalu dia tarik uang dari bank, ini akadnya penarikan utang. Tapi banknya di Jakarta. Dan bank ini dengan bank ini sama, bank X, bank X. Nah, ini kurang lebih mirip akad suftaja. Pertanyaannya, A dapat manfaat enggak? Dapat, Pak. Apa manfaatnya? Dia kan dapat keamanan dari uangnya. Mau mondar-mandir Surabaya, Jakarta, naik kereta, dompet hilang, aman. Uangnya aman, kenapa? Yang hilang dompetnya, bukan uangnya. Sehingga dia tetap bisa tagih ke bank yang ada di sana. Begitu dia sampai di kota tujuan. Baik, manfaat seperti ini tidak dilarang, karena dia bukan termasuk manfaat dalam arti mendapatkan keuntungan materi dari transaksi utang piutang. Wallahu alam. Kemudian mengenai kucing, kucing sisi haramnya di mana? Pertama, kucing enggak boleh dimakan ya. Dia termasuk binatang yang dilarang untuk dikonsumsi. Tapi boleh untuk dirawat, dan haram diperjualbelikan menurut pendapat Hambali. Berdasarkan sebuah hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i sinur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli sinur, dan sinur itu kucing. Nah, cuman ulama beda pendapat, sinur itu apakah kucing sinur saja ataukah seluruh kucing? Menurut jumhur itu khusus kucing sinur, dan kucing sinur itu kucing hutan. Sementara menurut Hambali, oh enggak, itu mencakup semua kucing. Kalau kucing hutan saja yang susah ditangkap, haram dijual, apalagi kucing rumahan. Sehingga jual beli kucing hukumnya dilarang, tapi memanfaatkan boleh. Nah, terkait dijilati kucing dan berinteraksi dengan kucing, tidak najis. Yang ada pembahasan tentang su'urul hir. Su'urul hir itu air bekas minum yang diminum kucing. Ada air, kucing minum di situ. Nah, sisa ini namanya su'urul hir, dan ini tidak najis. Sehingga disentuh manusia enggak masalah. Maka dijilati kucing juga tidak masalah. Dan kucing menjilati badannya, terus setelah itu kita elus-elus, enggak masalah. Karena liur kucing bukan termasuk di antara benda yang najis. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih diperkeras, Pak? Ya, izin bertanya. Silahkan, Pak. Kan saya mahasiswa, dari mahasiswa. Nah, ketika saya lulus nanti kan akan bekerja di instansi pemerintahan. Baik, bisa lebih keras, Pak, suaranya? Akan bekerja di instansi pemerintahan, Pak. Pertanyaannya? Pertanyaannya, di instansi pemerintahan nanti saya akan bekerja sebagai bendahara. Bendahara itu kan nanti dia ada tugasnya tuh menyetorkan pajak yang telah diambil dari transaksi pembelian suatu barang. Nah, apakah saya juga termasuk itu memungut pajak? Baik, cukup, Pak. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda bekerja di instansi pemerintah, tapi baru rencana karena masih mahasiswa. Lalu Anda di posisi sebagai bendahara, kemudian Anda harus menyetorkan pajaknya ke pemerintah. Apakah termasuk memungut pajak insyaallah tidak. Insyaallah tidak, dan Anda tidak berdosa dalam masalah ini. Dan kalaupun Anda dianggap memungut pajak, itu kan pajak kantor Anda untuk pemerintah. Sehingga dari pemerintah ke pemerintah. Dari pemerintah ke pemerintah. Pemerintah beli barang X. Dari pengadaan itu nilai totalnya misalnya 10 juta. Kemudian pajaknya 10% misalnya. 10% diserahkan ke negara. Dari negara ke negara, enggak ada masalah. Dan karena atas nama kantor, Anda tidak merasa keberatan untuk menyerahkannya. Sehingga Anda tidak jengkel, Anda tidak marah. Karena itu tidak ada unsur Anda dizalimi. Yang bermasalah di pajak itu apa sih? Adanya unsur kedzaliman. Berarti kalau enggak ada unsur kedzaliman, selesai. Karena enggak ada unsur kedzaliman, selesai. Sehingga kalau saya kena pajak, pajak kendaraan bermotor, saya bayar. Motor ini saya bayarkan pajaknya 200 ribu per tahun. Dan saya ridho, saya tidak berdosa, yang menerima juga enggak dosa, saya ridho. Kecuali kalau saya enggak ridho. Kalau saya enggak ridho, maka saya tidak berdosa karena saya bukan yang menarik, tapi yang menarik berdosa. Kenapa? Karena saya tidak ridho. Nah, ridho dan tidak di sini ada batasannya. Untuk sesuatu yang seharusnya orang ridho, tapi dia tetap enggak ridho, maka enggak ridhonya enggak diakui. Misalnya disuruh bayar airport tax. Setiap kali orang lewat bandara kan harus bayar pajak bandara. Dan itu include dengan harga tiket. Dan uruf masyarakat harus ridho. Kenapa? Anda dikasih layanan di sana. Saya enggak ridho, pokoknya saya enggak ridho. Akan saya tagih di akhirat, tagih ngono. Enggak ngefek. Enggak ridhonya kamu enggak diperhitungkan. Kenapa? Kamu dapat layanan di bandara, sehingga karena itu kamu harus membayar pajak bandara. Atau contoh yang lain. Peron lewat di sebuah stasiun atau terminal, bayar peron. Bayar peron itu karena Anda dapat layanan misalnya. Di terminal ini Anda bisa istirahat di musala, wudu gratis. Ada toilet gratis misalnya. Lalu Anda ditarik peron 500 rupiah. Maka peron ini tidak termasuk bentuk tidak ridho, atau tidak termasuk pajak yang hukumnya haram, karena dia sebagai ganti dari fasilitas yang diberikan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita belum membahas masalah pajak lebih detail. Ini hanya sebatas gambaran umum saja. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.